Yen tak sawang sorote pripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono nemung sewates kanca padha ra wani ngungkapke tresno yen ku pandang kemerlapnya pripatmu terpampang gambar baru ning atimu nganti kapan abot iki ora mundukung mung dadi kanca mesra mergo kepada asik sudah biasa anggap ku sebagai kawan suaranya adem panas awakku apa gara-gara kamu nyipake hatiku gati menyangkaku sampai ke kowo turu ngimpi ngusap pipimu tak usah nyoto kanca mesra mergo kependem cinta.